adu-du tiada berdaya, hi-hi-hi, nangis sendiri, adu-du nangis sendiri, hi-hi-hi, di kamar mandi. Sendiri, hi-hi-hi, di kamar mandi. Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini, mau bunuh diri tapi takut mati. Aduh-duh, aduh-duh.